Shalom saudara seiman yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun kita berada saat ini, siapapun yang mendengarkan juga rekaman video khotbah ini bisa juga mendapatkan damai sejahtera dan kasih yang berlimpah dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, sepanjang tahun 2021 ini kita diajak Tuhan untuk mencari kerendahan hati ilahi. Ya. Tahun kerendahan hati rohani ilahi kita. Ya. Tidak mudah menjalani dan mencari kehidupan yang memiliki kerendahan hati. Itu semua bisa kita dapati, bisa kita tumbuhkan dalam hidup kita ketika kita melihat pribadi Kristus. Nggak ada yang pribadi yang bisa menjadi panutan kita yang begitu jelasnya yang kita bisa lihat di Alkitab betapa ya seorang raja anak Allah turun ke muka bumi yang tidak tahu dosa menjadi dosa sendiri segala akibat dosa maut penyakit kutuk hinaan ditumpukkan di kayu salib diterima oleh Tuhan Yesus Kristus sampai dia mati di kayu salib, menanggung kita semua supaya kita boleh memperoleh kehidupan kekal lewat kasih karunia-Nya. Nah, bicara tentang kasih karunia Tuhan, sepanjang bulan Juli kita fokus dengan dua kata ini, kerendahan hati untuk bisa menerima kasih karunia Tuhan. Ya, untuk menerima kasih karunia Tuhan enggaklah mudah. Mungkin kita bisa bilang, oh iya saya terima kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita renungkan benar-benar arti kata menerima kasih karunia Tuhan, berarti kita harus mengakui kita ini tidak memiliki klaim atau kredit dari pemberian Tuhan itu. Tapi masih banyak kita tergoda, ini aku, ini perasaanku, ini pikiranku, ini pencapaianku, ini keberhasilanku. Banyak sekali dari kita tergoda. Apalagi kalau kita berprestasi, apalagi kita baru dipromosi, apalagi kita kerja keras yang malam dapat imbalan, kita merasa kita memiliki kekuatan untuk mengakui bahwa ini adalah pencapaianku. Padahal kalau kita mengakui hidup kasih karunia itu, kita harus melepaskan semuanya. Nah, tadi pagi kita menyanyikan satu lagu, baik sekali ya, di English Service, karena saya belajar, ini apa mungkin Peter peka kali ya dia tahu dia selalu tanya jadwal atau judul firman Tuhan pastor waktu itu kasihkan ke dia adalah surrendering to God surrendering our life to God ya bahasa Indonesianya berserah kepada Tuhan yang menjadi tema khotbah pastor sore hari ini berserah kepada Tuhan ada lagu yang kita nyanyikan surrendering all to you ya. Ada dua kata yang selalu diulang-ulang, ya, yaitu withholding nothing, everything I give to you. Ini dalam loh saudara. Kalau kita mengakui kasih karunia, berarti kita itu nggak bisa ambil kredit loh dalam dunia ini. Wow, bisa nggak kita bilang apapun yang aku miliki ini dari Tuhan? Susah. Ya kan? Bisakah kita everything milik Tuhan, I give it all to you, including my precious one, my wife, my kid, my husband. Bisakah kita? Nah, disitulah ya. Bulan lalu kita belajar damai sejahtera, damai dengan kerendahan hati. Sekarang kita belajar lebih dalam lagi kasih karunia dengan kerendahan hati. Orang yang benar-benar mengerti kasih karunia akan sangat mudah merendahkan hati di hadapan Tuhan karena esensi dari mengakui kasih karunia Tuhan berarti kita mengakui kita ini tidak memiliki apa-apa datang ke dunia ini. Semua yang kita miliki ini titipan dari Tuhan. Kita ini benar-benar orang yang dipercayakan untuk mengelola kepunyaan Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan, ya kita selalu ingat itu terus. Ya, cara belajar rendahkan diri adalah belajar ini semua kasih karunia Tuhan. Jadi begitu kita dengar teman kita sakit, ada yang butuh pertolongan, ya kita udah tahu, oh ya, mari kita tahu, mari kita bantu ringankan, baik di tempat kerja, baik di teman, mungkin teman sekolah dulu sama-sama, keluarga yang cinta. Ya, makin hari kita makin mendengar, makin dekat nih. Dulu, oh iya, ini orang ini kena, orang ini kena loh. Ini kok makin dekat sekarang. Satu keluarga. Kita tetap percaya bahwa kita ini tetap hidup semua. Kita boleh menjaga hidup kita, tapi karunia keselamatan datang dari Tuhan. Karunia perlindungan datang dari Tuhan. Karunia kesehatan datang dari Tuhan. Nah, sore hari ini kita belajar, ya, bahasa Indonesianya berserah kepada Tuhan, surrendering to God. Berserah kepada Tuhan. Karena hidup yang berserah kepada Tuhan ini adalah intisari dari orang yang mengakui kasih karunia Tuhan dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bentuk nyatanya adalah berserah kepada Tuhan. Nah, ini ada contoh prakteknya yang kita akan ambil dari firman Tuhan hari ini. Ada 4 ayat kunci yang kita akan pelajari satu-satu. Kita ambil kebenarannya, kita resapi untuk membekali kita di tengah pandemi ini. Ya. Yang pertama, Mazmur pasal 25 ayat 5. Mazmur pasal 25 ayat 5. Firman Tuhan berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur ini ditulis oleh Daud dan dia merenungkan untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yang pertama kita ingat, izinkan Tuhan memimpin dan mengajar kita dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan menjadi pemimpin yang menuntun hidup kita dan guru yang mengajarkan kepada kita. Belajar dari Tuhan dan dipimpin jalan oleh Tuhan. Ya, Daud berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Pernahkah kita minta kepada Tuhan? Tuhan, ini aku mau pegang tangan, bawa aku, ajar aku. Kebenaran yang kedua yang kita pelajari, dikatakan di sini, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan kita menjamin perjalanan yang aman dalam hidup kita. Supaya saudara ujung-ujungnya mendapatkan yang terbaik dari Tuhan untuk rencana terbaik Tuhan dalam hidup saudara. Ya. Contohnya dalam peperangan zaman dahulu, ya, di abad-abad yang lalu, ya, kalau kita belajar, ya, kalau mereka lagi perang, mereka udah tuh mereka akan mau ceasefire, mau gencat senjata. Biasanya tuh mereka akan negosiasi kondisinya. Nah, biasanya pihak yang kalah juga akan menegosiasi, akan bayar imbalan. Tapi sebaliknya, ketika mereka harus keluar, mereka harus dijamin safe passage, bahasa Inggrisnya. Mereka boleh keluar dari area peperangan tanpa dilukai oleh pihak yang menang. Ya. Nah, Tuhan ini kata-kata, engkau Allah yang menyelamatkan aku. Ini bisa kita gambarkan seperti itu. Dia Allah yang menjamin saudara dan saya, apapun pertempuranmu, engkau bisa keluar dari setiap masalah saudara dengan jaminan keselamatan dari Tuhan. Ada safe passage-nya. Jalan saudara itu dijamin Tuhan aman, dan saudara akan tetap sampai kepada yang namanya panggilan Tuhan untuk pemenuhan rencana Tuhan dalam hidup saudara yang terbaik dari Tuhan. Ditulis di firman Tuhan, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nanti sepanjang hari. Nah, di sini firman Tuhan bilang, satu hari bersama Tuhan itu lebih beruntung daripada bertahun-tahun bersama di tempat Tuhan, di luar Tuhan. Pernahkah kita menghargai waktu menunggu Tuhan? Itu enggak enak. Kita ini tergoda untuk instan, cepat. Ya. Kalau pastor lagi kangen sama Indomie, pengen bikin, ya. Tapi nggak mau ngerepotin sang kekasih di rumah, pengen cepet-cepet pencet aja, pesen, dianterin pakai GoFood. Ya. Pastor belanja di Tokopedia, lumayan banyak levelnya kita berdua. Jadi udah levelnya tuh, namanya levelnya itu platinum, bentar lagi mau level diamond, yang paling tinggi. Karena sering apa-apa pesennya di Topet. Kita itu makin sering belanja online, makin dapat kemudahan untuk yang namanya ongkir gratis. Ngirim barangnya, pengen yang cepet-cepet tapi. Ya. Tapi di sini karena berharganya menunggu di hadapan Tuhan. Nggak enak menunggu. Tapi orang yang besar kepada Tuhan, mau sehari sekalipun dia tunggu bersama Tuhan. Nah, dulu almarhum papi kami, ya dulu tuh suka terima order pesanan dari Pertamina, ya di Bontang, Kalimantan. Ya, itu mereka suka ada lapangan golf, mereka bikin contohnya aja semuanya itu papi saya yang suplain, ya. Leveransir ya, kontraktor itu. Ada kaos golf yang sampai sekarang itu kata-katanya itu teringat di dalam benak pastor. Karena itu kata-kata bahasa Inggris pertama yang pastor pelajarin. Sampai cari kamus. Dulu kan nggak ngerti Inggris waktu kelas SD. Baju itu enak sekali. Jadi kalau suka dipesen, papa saya pesennya itu lebih banyak. Jadi sisa-sisanya dikasihin ke anak-anaknya suruh pakai. Ya, kaos untuk main golf itu suka. Ditulis di situ salah satu kalimat bahasa Inggris yang pertama pas pelajarin sampai sekarang ingat. It says, hurry can hurt. Tergesa-gesa bisa melukai. Rupanya itu perkataan untuk main golf itu harus tenang, banyak mikir, banyak strategi, tapi nggak boleh diburu-buru. Itu untuk main golf. Tapi saya pakai waktu bilang ini ada benarnya juga. Orang yang terburu-buru itu kalau nggak dia hati-hati bisa mencelakakan. Ya. Orang yang berserah kepada Tuhan, kalau Tuhan belum jawab dia tidak akan melangkah lebih lanjut. Bisa nggak kita melatih diri kita mulai sekarang? Ya. Ingat kita mundur balik. Berserah pada Tuhan ini kunci. Bukti nyata, orang yang mengakui benar sejati kasih karunia Tuhan yang membawa dia kepada kerendahan hati ilah. Ya, contoh nyatanya itu hidup yang berserah kepada Tuhan. Di ayat pertama ini, Mazmur 25 ayat 5 mengajarkan kita berserah kepada Tuhan itu kita harus minta pimpinan dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kita, bukan kita yang ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan, aku mau yang rumahnya ini ya, ini. Aku mau yang ini ya. Kita kadang-kadang boleh minta sama Tuhan, boleh. Ya, tapi jangan sampai tergoda kita untuk mengatur Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kita. Ya, kayak Daud bilang, berjalan, aku bawalah aku berjalan dalam kebenaran Tuhan dan ajarlah aku. Mau nggak kita minta Tuhan untuk mengajar? Ya, jangan kita yang mengajarkan Tuhan. Ya. Dan dia akan menjamin. Orang yang berserah kepada Tuhan, dia tahu ikut Tuhan akan dijamin perjalanan yang paling aman dalam hidup kita untuk memenuhi rancangan terbaik Tuhan dalam hidupnya. Ya, safe passage belongs to God. Perjalanan yang paling aman di dalam hidup manusia ada bersama Tuhan. Bukan perjalanan yang tanpa gangguan ya, enggak. Lewat badai pun Tuhan akan tetap jamin keselamatan kita. Ya. Ayat ya, dan yang terakhir adalah menunggu jawaban dari Tuhan. Satu hari pun menantikan, kata Daud. Ya. Yang kedua, ayat emas yang kedua yang kita akan pelajari adalah dari buku Amsal, pasal ketiga, ayat 5 sampai 6. Buku Amsal, pasal 3, ayat 5 sampai 6. Amsal 3, 5 sampai 6. Berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Ada empat poin di sini. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya, buat hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ulang ya. Artinya, kita buat hidup orang yang berserah kepada Tuhan, dia akan membuat hidupnya bergantung pada Tuhan. Nah, bagi dunia ini adalah sesuatu kebodohan, sesuatu yang kedunguan, sesuatu yang naif. Masa apa-apa nanya Tuhan? Masa apa-apa ngerepotin Tuhan? Itu sering kita dengar. Apakah kamu yakin Tuhan mau dikerecokin dengan hal-hal sekecil ini? Benar nggak kita dengar begitu? Karena dunia mengajarkan kita untuk independen. Benar? Mandiri. Ya, bank terbesar di Indonesia namanya Bank Mandiri. Itu gabungan dari beberapa bank zaman dahulu waktu krisis. Bank Mandiri. Kata mandiri itu kayaknya bagus. Independen. Ya, Indonesia juga zaman dulu sebelumnya swasembada. Pernah dengar ya? Swasembada beras, ya pangan, sandang, papan. Ya. Swasembada artinya mampu menghasilkan dari dalam negeri, enggak perlu import. Tapi di sini Tuhan meminta orang yang berserah kepada Tuhan di dalam Tuhan adalah orang yang mau. Kalau Tuhan enggak bilang jalan, dia enggak akan jalan. Kalau Tuhan bilang pergi, baru dia pergi. Kalau Tuhan sudah tutup pintu, dia enggak akan dobrak pintunya. Kalau Tuhan sudah buka pintu, walaupun dia dengar suara angin badai yang menakutkan di luar, tapi kalau pintu itu dibukakan Tuhan, walaupun pandangannya enggak begitu jelas karena masih banyak angin yang meniup kiri kanan, mengangkat barang-barang sangat tidak menentu. Tapi kalau dia tahu pintu itu yang buka Tuhan, dia akan tetap jalan. Kunci berserah kepada Tuhan adalah bukan kepada situasi di sekitar kita. Tapi apakah kita dalam naungan dia atau tidak. Kalau saudara dalam naungan Tuhan, melewati badai sekalipun, saudara akan tenang. Bisa mencari alasan untuk bersyukur. Puji nama Tuhan. Yang kedua, dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dua minggu yang lalu kita belajar betapa Tuhan bilang, terkutuklah engkau bila engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tuhan tuh saking sayangnya kepada kita. Dia bilang, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya apa? Kita gak bisa mengakali Tuhan. Kita gak bisa membuat lebih pintar daripada Tuhan dengan rendah hati. Kita mau konsultasi kepada Tuhan. Banyak sekali kita. Ya. Jujur, banyak sekali pastor kita kadang-kadang sampai ketawa, ya kadang-kadang kita suka argue dengan ya dua belah pihak ya. Pastor juga ada, CBD juga ada. Ya. Kadang-kadang kita saking yakin dengan sesuatu berdasarkan pemikiran kita, ternyata enggak selamanya itu benar. Ya. Yang Cili dia bilang, ini senyum-senyum ya. Kayaknya banyakkan pasturnya daripada Cili dia. Kadang-kadang kita tuh yakin ngomongin sudah berapi-api, ternyata emang benar ya. Itu cuma bukan kebenaran yang absolut. 10% dari 100% itu ternyata emang itu bisa salah kebenaran itu. Dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Nah, ini susah nih. Akuilah dia di dalam segala laku. Bisa nggak kita bilang, Tuhan, kalau engkau ada di sampingku, aku tetap akan melakukan ini. Kalau saudara ragu-ragu, berarti itu bukan dari Tuhan. Ya, bertobatlah. percaya dan selalu mau verifikasi apakah itu mengikuti jalan Tuhan. Kalau di perbankan kita ada istilah ya, kalau kita kasih kredit tuh yang namanya trust but verify. Percaya boleh, tapi harus diverifikasi. Ada lagi di perbankan namanya prinsip empat mata. Bukan pakai kacamata ya, jadi empat matanya bukan. Prinsip empat mata tuh harus ada orang lain yang independen yang melihat dari sisi mereka. Gak boleh dikhususin satu sisi. Ada lagi yang namanya garis pertahanan tiga lapis. Jadi di bank itu lapisan pertahanan kreditnya itu ada tiga. Yang pertama kita yang ketemu nasabah harus tahu nasabah itu bisa dikasih pinjam apa enggak, worthy apa enggak. Itu ada yang pihak kredit yang membantu memutuskan. Nanti ada lagi pihak audit yang akan meriksa pekerjaan kita ini normal apa enggak. Ada main apa enggak, ini enggak boleh. Ada fraud, ada suap menyuap, itu diperiksa. Karena itu di Indonesia udah nggak kayak zaman dahulu, ya kan? Salah-salah bisa dipanggil polisi. Nah, di akhir Amsal itu dikatakan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, seringkali kita mendengar kata ini, kita pikiran, oh iya, jalannya itu nanti dibuat Tuhan paling singkat. Enggak. Atau paling lurus. Enggak, itu bukan maksudnya. Kalau kita belajar maksudnya, itu berarti dalam perjalanan hidup kita itu kita akan dihindari Tuhan untuk yang namanya off-road, ya, jalan di luar jalan. Ya, saudara yang kalau sering dikata ya kualitas nyetirnya itu bagus ya, karena sudah bagus aspalnya ya, jalan tolnya juga lancar, nggak ada yang bolong-bolong ya. Ya, nah ini pastor pakai pakai umbap lah contohnya, ya nggak apa-apa. Pak Hendro udah senyum-senyum udah tahu. Ya, kalau naik di tol mau jalan 60-70 kilo ya, itu ngebut, mau 100 kilo juga itu enak, malah bisa ngantuk. Stabil. Tapi giliran udah mau masuk umbap, itu udah keluar dari highway, itu gujuk-gujuk-gujuk gitu, saudara hantam ngebut gitu, ya. Damai sejahtera saudara enggak ada. Dijamin enggak ngantuk. Tapi saudara deg-degan. Roda itu bisa somplak, kena baut atau jarum bisa pecah. Belum lagi kalau rodanya gundul, ngerem dikit dia ngesot. Waduh bahaya. Ya. Aduh, jadi ingat nih Pak Hendro ya dulu ya. Antar jemput ya panas-panas padang pasir ya. Itu kita akan dihindari Tuhan, Tuhan akan tahu. Walaupun berliku-liku tapi Tuhan akan tahu tetap di jalannya Tuhan. Kadang-kala kita yang sendiri yang mau ngandelin kependean kita sendiri, akhirnya kita ya pernah pas tuh naik GPS nih sama Cili dia di waktu itu di mana tuh ya, ya sering lah di Indonesia pernah, di Qatar pernah, di Eropa pernah, di Inggris pernah, ngikutin Google Map itu sampai jalan kok ini kok ke pedesaan, ada yang di samping hutan, gelap gulita ya. Itu satu off-road. Yang kedua, Tuhan nggak mau kita juga jalannya jadi muter-muter. Ya, waktu Tuhan bilang maka ia akan meluruskan jalanmu, sudah jalannya tuh nggak muter-muter, saudara. Nah, yang ketiga ini yang lebih parah lagi, nggak cuma memutar-mutar jalannya jadi jauh, jalannya muter-muter di tempat. Nah, itu lebih parah lagi, nggak enak lagi tuh. Itu sia-sia, ya maksudnya, muter-muter di tempat tuh jalannya sia-sia jadi. Segala yang saudara ngabisin waktu saudara di situ, tapi akhirnya ujung-ujungnya kalau saudara nggak melakukan itu juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada it come back in vain istilahnya. Makanya kalau kita doa suka bilang it will not come back in vain. Apa yang kita doakan tidak akan kembali dengan sia-sia, maksudnya itu seperti itu. Nah, di sini itulah tiga artinya itu, maka ia akan meluruskan jalan. Tuhan mau kita perjalanan yang 40 hari nggak sampai jadi 40 tahun. Nah, nangkap ya maksudnya. 40 hari itu nggak perlu sampai 40 tahun kayak bangsa Israel. Ya. Berserahlah kepada Tuhan. Supaya kita bisa menikmati perjalanan kita, nggak off-roading. Dan nggak bentar-bentar kita harus muter balik off-road. Apa detour. Ya. Detour. Ya. Kalau GPS itu ada detour option, dia jalanannya tutup harus muter balik. Atau Ya itu, nyasar, muter-muter, jalan di tempat. Ayat emas yang ketiga yang kita akan pelajari adalah dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertamanya. Ini kata sambutan di pasal 12. Ya. Roma pasal 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tiga poin di sini, hidup kita dipanggil untuk menjadi korban kemuliaan Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan, dia akan mampu mengenali kasih karunia Tuhan, semuanya milik Tuhan, dan dia tidak akan ada masalah untuk merendahkan diri. Karena dia tahu hidupnya dipanggil untuk menjadi korban hidup. Korban hidup artinya enggak cuma sekali kamu kasih korban. Ya. Saudara Muslim kita baru merayakan Idul Adha yang sangat terasosiasikan dengan korban. Ya. Ya. Banyak yang mengorbankan kambing, sapi. Ya. Nah, waktu Tuhan bilang menjadi persembahan yang hidup, korban yang hidup, mempersembahkan tubuh, itu dia bicara bukan sekali loh. Itu bicara tentang sepanjang hidup kita, berkorbanlah bagi Tuhan. Artinya apa? Pertama, gak ada istilah orang Kristen dendam-dendaman, gak ada. Gak ada yang namanya balas dendam. Ikut Tuhan, gak ada yang namanya menuntut, gak ada. Menuntut. Ya. Memang ada di dunia usaha orang saling nuntut, orang Kristen juga ada yang ke pengadilan. Ya, tapi dalam konteks perjalanan hidup, ya, kalau kita bisa menghindari, kita nggak boleh hidup dalam balas dendam. Kita nggak boleh hidup dalam saling menuntut kerugian. Ya gimana, Pastor? Saya pinjemin uang, dia janji mau balikin. Tapi nggak balikin, malah hidupnya poya-poya lagi, mamer-mamer barang. Padahal dia ada utang tapi nggak dibayar. Dua-duanya Kristen. Iya, Pastor. Oh ya udah, kembali ke Alkitab. Alkitab bilang, ya itu, ya, hapusin utang. Maksudnya artinya apa, saudara? Kalau saudara dimintain utang, secara Alkitabiah, saudara tuh boleh kasih meminjamkan, ya kan Tuhan panggil engkau akan memberi pinjaman, tidak mengambil pinjaman enggak apa-apa, diberkati. Tapi kita tuh enggak ada hak untuk nagih. Nah, hikmatnya di mana? Ya, sebelum ngasih hutang, saudara harus tanya. Enggak apa-apa kalau membutuhkan, enggak apa-apa kita. Kalau Tuhan gerakin, Tuhan dia mau pinjam enggak apa-apa, kita hargai. Tapi dari kitanya ini kita harus punya mental. Apa yang kita pinjamkan, kalau nggak balik, nggak apa-apa. Ya, Pastor, ngomongnya telat. Bagi saya jumlahnya segitu, saya Pastor, bukan yang nggak apa-apa. Nah, berarti waktu pada awalnya dimintain untuk ngutangin, sudah harus tanya. Level batas berapa yang sampai aku rela kalau nggak dibayar pun nggak apa-apa. Nah ini masalahnya yang kadang-kala kita nggak mau mengakui. Bahkan kadang-kala kita itu sendiri suka sombong kepada diri kita sendiri loh. Nah itu yang nggak boleh. Ya, ya ini contoh aja. Sebenarnya hidup kita hidup itu hidup yang nggak menuntut, hidup yang tidak ingin membalas dendam. Hidup yang tidak mementingkan hak tapi melupakan kewajiban. Wah, itu jangan, double itu. Enggak baiknya. Ya. Memang kalau kita belajar ya, waktu itu tinggal di Inggris misalnya, itu hak konsumen itu sangat-sangat dihargai. Ya. Saudara beli barang kalau enggak puas dalam 30 hari saudara boleh balikin. Kalau barang yang dibeli nggak bagus, saudara boleh protes. Mereka takut yang jual. Tapi apakah seperti itu yang diminta Tuhan? Tuhan minta persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan di sini, itu adalah ibadah yang sejati. Artinya nggak hanya itu sekali, tapi itu gaya hidup. Bertekun dengan tetap rendah hati, berkorban atas nama Tuhan. Ya, sudah boleh catat ini, kata-katanya bagus. Bertekun dengan tetap rendah hati, berkorban atas nama Tuhan. Kalau saudara nggak rela, saudara juga bilang, Tuhan, ini aku lakukan untukmu Tuhan. Ya, aku nggak apa-apa saudara kalau bilang nggak rela. Tuhan, saudara boleh ngadu kepada Tuhan, Tuhan, tapi ini karena aku taat sama kamu Tuhan. Ya, aku rela. Dalam hati nggak rela, nggak apa-apa bilang ke Tuhan. Ngadunya ke Tuhan. Jangan ngadu ke manusia. Ya. Saudara pernah nggak diminta Tuhan melakukan sesuatu yang saudara nggak rela, tapi ya itu. Saudara datang ke Tuhan, bilang, enggak apa-apa. Ya. Tuhan menghargai orang yang jujur. Memang kadang-kadang manusia itu hidup dalam kedagingan. Ya. Tapi Tuhan di sini minta, orang yang berserah kepada Tuhan, hidupnya tahu dipanggil untuk menjadi korban yang hidup. Ya, makanya sering pastor kalau lagi berdoa, ya, berkat-berkat itu akan membuat kita berbuah banyak dalam buah-buah Roh Kudus. Kita bisa menjadikan hidup kita persembahan yang hidup bagi Tuhan. Mazmur 46 ayat 11 ayat terakhir. Mazmur pasal 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11. Ini yang terakhir. Dikatakan, diamlah dan ketahuilah. Ya. Jangan diam tapi nggak tahu. Jangan diam dan cari tahu. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan. Pelajari lagi, dibaca lagi. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Saudaraku, nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya saat Maranatha, itu semua lutut waktu sangkakala berbunyi, ya, semua mulut tuh mengaku, semua lutut itu goyah, gemetar, akan nempel ke tanah. Oh, ada dua kelompok di situ. Ya, di Wahyu itu dikatakan kelompok kanan itu domba, kelompok kiri itu kambing. Umat pilihan Tuhan itu digambarkan seperti domba. Yang belum mengakui Tuhan disebut kambing. Ya. Ada dua tipe. Yang sudah tahu Tuhan Yesus, dia malah mulutnya nggak usah apa-apa, dia otomatis keluar. Oh, Tuhan Allahku datang. Senangnya bukan main. Yang belum kenal Tuhan Yesus, mereka kan mulutnya goyang, gemetar, lidahnya. Keluar kata-kata pujian kepada Tuhan. Sangat indahnya. Tapi yang satu itu gak tahu kenapa saya mengucapkan kata-kata itu. Tapi yang satu, dia dengan sukacita. Sama juga dengan lututnya. Yang satu, gak usah dibilang, gak usah disuruh, dia akan berlutut menyembah kebesaran Tuhan. Karena Tuhan datang dengan majestik kemuliaan Tuhan. Yang lain toto, ia terjerembab berlutut. Dia bingung. Dia dalam posisi ditundukkan. Maksudnya apa? Orang yang berserah kepada Tuhan, dia sudah tahu panggilan hidupnya adalah mempersiapkan dirinya untuk kemudian hari. Yaitu apa? Kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar melatih. Kalau saudara beriman, berimanlah dari Kristus. Artinya apa? Jangan iman mengandalkan kekuatan iman sendiri. Ada iman yang salah loh saudara. Imannya itu imannya, sasarannya salah. Iman Kristus tuh minta dari Kristus, Tuhan, iman Kristus ada dalam hatiku. Jadi aku mampu mempercayai apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam hidupku. Pengharapan juga gini ya. Minta pengharapan di dalam Kristus ada sebagai pemberian di dalam hidupku, supaya aku tahu pengharapanku di dalam Kristus nggak akan sia-sia. Pengharapanku di dalam Kristus akan kembali dalam berbagai macam cara. Dan yang terakhir, hidup dalam kasih Kristus, minta kasih Kristus berlimpah dalam hidup kita. Supaya apa? Ketika kita Tuhan gerakkan untuk menabung, kita tahu kasih Kristus itu kita taburkan. Dan kita tahu kasih Kristus itu nggak pernah kekurangan. Kita kasih 10, datang 20. Kita kasih 20, datang 30. Itu prinsip kasih Kristus yang supply-nya nggak pernah habis. Banyak dari kita di tengah jalan capek. Capek hati, burn out, putus asa. Karena kita berusaha hidup dalam iman kita, pengharapan di dalam kita, dan kasih kita. Berusahalah untuk merendahkan diri agar Tuhan selalu dimuliakan dalam hidup kita. Ya, ini kata-kata yang sangat-sangat baik sekali kita pelajari, jadi pedoman dalam hidup kita. Akui kedaulatan Tuhan dan kuasanya yang menyelamatkan. Akui. Jangan digede-gedein COVID-nya. Jangan digede-gedein jumlahnya. Tapi gede-gedein Tuhannya pada ujung-ujungnya. Boleh kita baca firman, terus baca berita. Dengar berita, boleh cemas, khawatir. Tapi stop di situ. Nama Tuhan ditinggikan. Tuhan Yesus pegang kendali. Tuhan adalah pemerintah terakhir. Tuhan adalah awal dan akhir. Tuhan sumber pengharapanku di dalam Tuhan. Bersama Tuhan ku berserah diri. Tuhan akan menjamin safe passage. Perjalanan yang diamankan Tuhan. Yang akan memenuhi rencana Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, begitu banyak kami menerima kebenaran hari ini Tuhan. Kami rindu. Sehari demi sehari kami mau belajar Tuhan firman Tuhan. Dan pegang firman Tuhan untuk kami mau hidup berserah kepada Tuhan. Sehingga kami boleh hidup dengan pengakuan kasih karunia Tuhan. Yang akan memampukan kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lewat penyerahan dan lewat berserah di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan, mengetahui betapa Engkau ingin memimpin dan mengajar hidup kami. Memberikan jaminan perjalanan yang aman dalam hidup kami. Membuat penungguan penantian kami di dalam Tuhan sungguh berharga dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk mau memeriksa semua sikap hidup kami apakah sesuai dengan jalan Tuhan. Sehingga kami, hidup kami tidak mengalami banyak detour atau memutar balik atau muter-muter di tempat atau jalan off-road Tuhan. Kami mau Tuhan berserah mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah korban Tuhan. Pribadi yang tidak mencari keadilan duniawi. Karena kami tahu kami dipanggil bukan untuk membalas, bukan untuk mengadili, bukan untuk menuntut. Tuhanlah hakim yang terakhir. Ajar kami Tuhan pada akhirnya mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Kedaulatan-Mu dan kuasa-Mu yang menyelamatkan kami kumandangkan dalam setiap badai hidup kami. Kami tidak akan mudah digoyangkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, firman ini, Tuhan, boleh kami pegang erat-erat. Dan kami akan melihat pada waktunya berbuah. Di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga hidup kami boleh menjadi ibadah. Persembahan yang hidup, ibadah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua umat yang percaya katakan. Amin. Puji nama Tuhan.